genit beranak satu. Punya suka pada bujang suku Sunda, bertampang rusak tingkahnya gila. Perempuan berdarah Jawa Manado, janda muda dilanda cinta. Perempuan berdarah Jawa Manado, janda genit berulah ngaco. Bilang cinta pada bujang suku Sunda, mulutnya lincah dendangkan kata. Perempuan berdarah Jawa Manado, janda muda dilanda cinta. Jidatnya memang tidak seperti jidat politikus, tapi janda genit itu pandai sekali berbual. Matanya belok dan tidak loyo seperti pemabuk, tapi cara hidupnya lebih dari para pemabuk. Perempuan berdarah Jawa Manado, janda ganjen metropolitan. Main cinta dengan bujang suku Sunda, lahiran Bandung yang memang badung. Janda ganjen penduduk metropolitan, pupuk asmara ugal-ugalan. Perempuan berdarah Jawa Manado, janda girang dan bukan cabo. Bermake up seperti perempuan dulu, yang hidup di zaman jahiliyah. Perempuan yang girang dan bukan cabo, bikin puyeng si bujang Sunda. Jawa Manado dan bujang suku Sunda nampaknya sama ingin punya pacar di mana-mana. Kalau sudah suka tidak pernah pikir apa-apa, yang penting terlaksana lancar kabeh maunya. Janda genit olialio, perempuan berdarah Jawa Manado, bilang cinta olialio. Perempuan berdarah Jawa Manado, janda ganjen olialio. Janda girang olialio.